بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء باب apa yang datang tentang al-istisqa bil-anwa meminta hujan kepada bintang. Wa qawlillahi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ dan kalian menjadikan rezeki kalian bahwasanya kalian berdusta. Apa makna ayat ini? Kita baca syarahnya insyaAllah. قَالَ الشَّارِحُ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan مناسبة الباب لكتاب التوحيد kesesuaian bab ini dengan kitab التوحيد لما كان نسبة نزول المطر إلى النوء على وجه الاعتقاد أن له تأثيرا في نزوله شركا أكبر كاعتقاد جلب النفع أو دفع الضر في الأموات والغائبين أو شركا أصغر إن كان لا يعتقد أن لها تأثيرا وإنما هي أسباب لنزول المطر ناسب أن يعقد له المصنف بابا في كتاب التوحيد للتحذير منه. Kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid tatkala penisbahan turunnya hujan kepada bintang dalam bentuk keyakinan bahwasanya bintang tersebut memiliki pengaruh dalam turunnya hujan merupakan syirik besar seperti keyakinan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan terhadap orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang ghaib, tidak hadir di hadapan, yaitu meyakini bahwasanya mereka bisa mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Atau bisa pula merupakan syirik kecil apabila ia tidak meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh. Hanya saja bintang-bintang tersebut merupakan sebab-sebab turunnya hujan. Maka sesuailah musannif membuat bab khusus untuknya di dalam kitab Tauhid dalam rangka memperingatkan darinya. Jadi ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Apa hukumnya? Hukumnya bisa jadi merupakan syirik besar. Kalau seseorang meyakini bahwa bintang tersebutlah yang menurunkan hujan, atau setidaknya berperan dalam menurunkan hujan. Di dan bisa jadi pula syirik kecil. Apabila seseorang meyakini bahwa bintang-bintang tersebut merupakan sebab turunnya hujan. Ma ja'a ay minal wa'idi. Apa yang datang yaitu berupa ancaman fil istisqa'i, tentang al-istisqa' ay talabus suqya wa maji'il matari, meminta hujan dan meminta kedatangan hujan. Dan bisa pula bermakna sebagaimana telah berlalu, menisbahkan hujan kepada bintang-bintang. Jadi al-istisqa bi'an bil-anwa memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama adalah menisbahkan hujan kepada bintang. Yang kedua meminta hujan kepada bintang. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun meminta hujan kepada bintang, maka ini hukumnya syirkun akbar. Karena termasuk berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bil anwa'i jam'u naw'in wa hiya manazilul qamari. Al anwa' jama' dari naw', yaitu manazilul qamar. Wa hiya 28 manzilatan yanzilul qamaru kulla laylatin manzilatan minha. Dan manazilul qamar terdiri dari 28 kedudukan yang bulan menempati pada setiap malam satu kedudukan darinya. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan di antara penyebutan manazilul qamar adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal qamara qaddarnahu manazil. Dan bulan telah kami tentukan tempat-tempat kedudukannya. Wa hiya ibaratun an 28 najman. Ma'rufatal matali'i fi kulli 13 yawman. Yaghib wahidun minha ma'a tulu'il fajri. وَيَتْلُعُ رَقِيبُهُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَتَنْقَضِي كُلُّهَا مَعَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ. Dan manazilul qamar tersebut merupakan ungkapan tentang 28 bintang yang diketahui tempat-tempat terbitnya, tempat dan waktu terbitnya, pada setiap 13 hari. Masing-masing darinya hilang tatkala terbit fajar. Dan terbitlah lawannya dari arah timur. Dan semuanya berakhir dengan berakhirnya tahun Qamariyah. وَتَزْعُمُ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا غَابَ وَاحِدٌ مِنْهَا وَطَلَعَ رَقِيبُهُ يَكُونُ مَطَرٌ وَيَنْسِبُونَهُ إِلَى طُلُوعِ النَّجْمِ أَوْ غُرُوبِهِ وَيَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا. Dan orang-orang Arab di masa jahiliyah menyangka bahwasannya apabila hilang salah satu darinya dari bintang tersebut dan terbitlah lawannya, yaitu bintang yang lainnya, maka akan muncul hujan. Dan mereka menisbahkannya menisbahkan hujan kepada terbitnya bintang atau tenggelamnya, dan mengatakan, diturunkan hujan kepada kami dengan sebab atau dengan pengaruh bintang demikian. وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَيْ تَجَعَلُونَ نَصِيبَكُمْ مِنْ شُكْرِ نِعْمَةِ اللَّهِ بِإِنْزَالِ الْمَطَرِ التَّقْذِيبَ. Dan kalian menjadikan rezeki kalian, yaitu kalian menjadikan bagian kalian berupa mensyukuri kenikmatan Allah berupa diturunkannya hujan. Kalian menjadikannya pendustaan. Annakum tukadzibuna, bahwasanya kalian mendustakan, binisbatin ni'ami li ghairillahi minal kawakibi, dengan menisbahkan kenikmatan-kenikmatan kepada selain Allah berupa bintang-bintang. Fataquluna, maka kalian mengatakan, mutirna binau'i kada wa kada, telah diturunkan hujan kepada kami dengan sebab atau pengaruh bintang demikian dan demikian. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, makna secara global ayat ini, anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'ibu ala al-musyrikina kufrahum binikmatillahi binisbati nuzulil matari ila najmi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencela terhadap orang-orang musyrik kekafiran mereka dengan kenikmatan Allah, yaitu dengan menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Wa yukhbiru anna hadzal qawla kadhibun mahdhun, dan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwasannya ucapan ini merupakan kedustaan yang murni. Li'anna nuzul al-matari innama huwa bifadlillahi wa taqdirihi, karena sesungguhnya turunnya hujan adalah dengan keutamaan dari Allah dan takdirnya. Wala dakhla fihi li makhluqin, dan tidak ada peran makhluk padanya. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat ini dengan bab, anna Allah subhanahu ankara nisbata nuzulil matari ila ghairi minan nujumi wal anwa'i wasammahu kadiban. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari penisbahan turunnya hujan kepada selain dirinya. Berupa bintang-bintang, al-anwa dan nujum semakna. Dan Allah Azza wa Jal menyebutnya sebagai kedustaan. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut, al-ula yang pertama, ittalu nisbati nuzulil matari ilal anwa'i, digugurkannya penisbahan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Athaniyatu yang kedua, anna nisbata nuzulil matari ilal naw'i kadhibun, bahwasanya penisbahan turunnya hujan kepada bintang merupakan kedustaan. Atsalitsatu yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'amihi, wajibnya bersyukur kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatannya. Wa wujubu nisbati nuzulil matari ilaihi tafaddulan minhu wa ihsanan, dan wajibnya penisbahan turunnya hujan kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk keutamaan dari Allah dan karunia darinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.